itu suasana indahnya di sebuah kota tersimpan berjuta kenangan ada di sana di simpang jalan itu lepaskan lelah yang singgah dan juga untuk berjuang.